Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang cukup cerah ini kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia, di majelis ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita dan duduknya kita di sini menjadi kebaikan untuk kita semua di dunia dan bekal berharga untuk kita di akhirat nanti. Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan ini akan kita manfaatkan kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati wal Manhaj, yang kali ini insyaallah kita awali dari hadis ke-22. Al-Hadithu Al-Thani Wal-Ishrun. Hadis ke-22 adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, akan kita baca lengkapnya. Kemudian nanti akan kita sampaikan faidah-faidah penting yang terkandung di dalamnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adri tubba'un anabiyan kana amla. Aku tidak tahu apakah tubba' itu seorang nabi atau bukan. Wa la adri dzal qarnain anabiyan kana amla. Aku juga tidak tahu apakah dzul qarnain itu seorang nabi atau bukan. Wa la adri al hududa kafaratun li ahliha amla. Dan aku juga tidak tahu apakah hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa itu merupakan kifarat bagi pelakunya atau tidak. Ini tiga hal yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ma adri, aku tidak tahu. Yang pertama soal tubba. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apakah tubba ini seorang nabi atau bukan. Tubba itu sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ke-37. Ahum khairun am qaum tubba. Apakah mereka kaum musyrikin menganggap bahwa diri mereka lebih baik ataukah kaum tubba? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sehubungan dengan hal ini di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa tubba ini namanya adalah As'ad Abu Quraib Al-Yamani. As'ad Abu Quraib Al-Yamani, ia seorang raja yang cukup lama menjadi raja, sekitar 326 tahun. Ia menjadi raja di kota Himyar. Himyar itu salah satu kota yang ada di negeri Yaman. kerajaan tersebut dikenal dengan kerajaan Himyar, kerajaan kuno yang ada di kota Yaman dahulu. Sebenarnya kerajaan Himyar itu sendiri ada tiga raja atau empat, namun ini Tuba atau As'ad Abu Quraib ini cukup lama menjadi raja, sekitar 326 tahun. Tuba ini meninggal dunia 700 tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang mengatakan Tuba ini dulunya penyembah api, kemudian kaumnya mengajaknya untuk masuk Islam. Ya, seperti itu yang disebutkan dalam sejarah. Yang pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, aku tidak tahu apakah Tuba ini seorang nabi atau bukan. Kemudian yang kedua, yang Nabi mengatakan aku tidak tahu adalah soal Dzulqarnain. Beliau katakan aku tidak tahu apakah Dzulqarnain ini seorang nabi atau bukan. Di dalam Al-Qur'an kisah tentang Dzulqarnain juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memang menyebutkan ada perselisihan di kalangan para ulama tentang siapa sebenarnya Dzulqarnain. Namun beliau Ibnu Katsir rahimahullah sendiri lebih menguatkan pendapat yang mengatakan kalau Dzulqarnain ini seorang raja yang adil. Ada yang mengatakan Dzulqarnain nabi, ada juga yang mengatakan Dzulqarnain rasul. Yang lebih aneh kata Ibnu Katsir yang mengatakan kalau Dzulqarnain itu malaikat. Ini pendapat yang lebih aneh lagi. Ya, seperti itulah pandangan-pandangan para ulama. Nah, ada juga di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari Imam Al-Azraqi. Katanya kalau Dzulqarnain ini masuk Islam melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan pernah tawaf bareng bersama beliau dengan putranya Ismail. Nah, itu perihal Dzulqarnain. Kemudian yang ketiga, yang Nabi mengatakan aku tidak tahu adalah soal al-hudud, hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa. Ada hukuman bagi pezina, ada hukuman bagi pencuri dan seterusnya. Nabi katakan aku tidak tahu apakah itu menjadi kifarat bagi pelakunya atau tidak. Sebenarnya kalau kita temukan riwayat atau kalau kita baca riwayat-riwayat lain, Nabi pernah mengatakan kalau semua itu menjadi kifarat. Nah, kemudian kata para ulama ada kemungkinan di sini ketika Nabi mengatakan aku tidak tahu itu sebelum beliau menyampaikan riwayat-riwayat yang lain tersebut. Ya, jadi bukan beliau memang tidak tahu, cuma bisa jadi kalimat ini disampaikan oleh beliau sebelum ada keterangan kalau hukuman-hukuman bagi pelaku dosa itu memang menjadi apa? Kifarat. Nah, hadis ini di dalamnya mengandung beberapa faedah penting, antara lain pertama, adzal khasyatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal qaul 'ala Allah ta'ala bila ilmin. Begitu tingginya rasa takut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari berbicara tanpa ilmu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma adri sampai tiga kali. Aku enggak tahu soal Tuba apakah nabi atau bukan, aku enggak tahu soal Dzulqarnain apakah nabi atau bukan, aku enggak tahu soal al-hudud apakah itu menjadi kifarat bagi pelakunya atau tidak. Ya. Sekali lagi, ini mengandung faedah buat kita, begitu tingginya rasa takut beliau dari mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Nah, wa fihi, kemudian yang kedua, mubadaratun nabi ila al-imtithal bima amara bihi rabbuhu subhanahu wa ta'ala. Begitu bergegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. wa bimanahahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dalam Al-Qur'an Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kamu katakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Ya. Nabi paling bergegas mengamalkan ayat ini, sehingga tentang hal-hal yang belum beliau ketahui secara pasti ilmunya, beliau tidak sungkan untuk mengucapkan ma adri, saya tidak tahu. Sekelas Nabi mengatakan ma adri, ini menunjukkan bahwa kata-kata itu sebenarnya bukan kata-kata yang membuat seseorang itu jatuh martabatnya. Jadi tidak perlu khawatir ya, kalau ada seorang dai atau alim ditanya tentang sesuatu kemudian tidak tahu, untuk mengucapkan aku tidak tahu, ma adri. Qala Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul muslimin wa sayyidul alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin kaum muslimin dan bahkan tuannya alam semesta. Yus'alu anasyai fala yujibu hatta ya'tiyahu alwahyu minas sama. Beliau ditanya tentang sesuatu, beliau tidak segera menjawabnya sampai wahyu benar-benar datang dari langit. Tidak mendahului Allah, ya, tidak berani mengucapkan sesuatu yang memang tidak ada ilmunya. Saat ditanya tentang sesuatu, kalau memang wahyu belum turun, beliau tidak berani menjawabnya. Beliau menunggu sampai ada wahyu yang turun dari langit. Ya. Ini beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita ya, yang secara keilmuan jelas tidak ada apa-apanya, apa yang kita tidak tahu jumlahnya pasti jauh lebih banyak ya, berlipat-lipat daripada apa yang telah kita ketahui. Kalau memang kita ditanya tentang sesuatu yang kita enggak tahu, tidak perlu ragu untuk mengatakan ma adri, aku tidak tahu, atau wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Bahkan para salaf mengatakan kalau kalimat wallahu a'lam itu nisful ilmi, setengah dari ilmu. Jadi tidak menggambarkan seseorang itu bodoh. Tidak menggambarkan seseorang itu bodoh, justru itu menggambarkan kalau seseorang itu punya ilmu. Ketika ditanya tidak tahu, jawabannya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Wa qala aydhan, Imam Malik rahimahullah juga mengatakan min fiqhil alim, lihat di sini, min fiqhil alim an yaqula la a'lam fa innahu asa an yuhayya lahu al khair. Termasuk dari kefakihan seorang alim, kefakihan seorang alim, kepintaran seorang alim, ya, kepahalan seorang alim adalah mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Wah, jadi kata-kata itu atau dengan kata-kata itu akan disiapkan baginya berbagai macam kebaikan. Dan ini sebagai bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah ya'lamhu Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepadanya. Ya. Memang sehubungan dengan ilmu itu kita tidak boleh gegabah, apalagi menyangkut ilmu agama. Kalau ilmu agama kita salah di dalamnya enggak jadi masalah. Enggak akan berdosa, dan dosa itu dibawa sampai akhirat, enggak. Kalau kita salah dalam urusan dunia, paling rugi di dunia saja. Tapi kalau kita salah dalam urusan agama, ruginya itu enggak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat, tanggung jawabnya besar. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam secara tidak langsung mengajarkan kepada kita. Beliau mengatakan ma'adri, ma'adri, ma'adri sampai 3 kali. Mengajarkan kepada kita untuk menghormati ilmu. Karena ilmu itu punya kehormatan. Ilmu punya kehormatan. Jadi kita harus menghormatinya. Bagaimana cara menghormati ilmu? Salah satunya adalah ketika kita tidak tahu ilmu tentang sesuatu, maka katakan Allahu a'lam atau ma'adri. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah lainnya dari hadis ini, anna du'atil khair al-hadaru minal qawli bila ilmin. Bagi para penyeru kepada kebaikan, hendaknya waspada dari mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Ya, harus waspada. Dan ini menjadi fitnah tersendiri sebenarnya bagi para dai, ya, para penceramah, orang-orang yang dikenal sebagai ustadz atau kiai misalnya, yang diagungkan, yang dijadikan sebagai rujukan. Ini fitnah sebenarnya. Terkadang ya, memaksakan diri untuk menjawab hal apapun yang ditanyakan kepadanya, karena menjaga image, menjaga gengsi. Masa sih orang yang sudah populer, terkenal kemana-mana, ditanya tentang sesuatu tidak jawab, kan begitu. Masa sih orang yang sudah dianggap ustadz, kiai, ya, besar, ditanya tentang sesuatu kok jawabannya wallahu a'lam. Disinilah fitnah, ya, seorang alim. Nah, fitnah seorang alim. Dan banyak orang berpikir kalau jawaban atau kata-kata Allahu a'lam, ma'adri, itu kata-kata yang bisa merendahkannya. Ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Qala wa fihi 'azimu talbis iblis 'ala man dhanna anna qawlahu la adri fihi munqisatun lahu wa wada'an limanzilatihi bal fihi rif'atun lahu wa salamatun lidinihi minal ithmi. Dalam hadis ini juga secara tidak langsung ada keterangan begitu besarnya tipuan yang dilakukan oleh iblis. Tipuan yang dilakukan oleh iblis khususnya kepada orang yang mengira kalau kata-kata aku tidak tahu itu mengandung unsur merendahkan dan menurunkan kedudukan. Jadi kalau ada seseorang yang merasa kalau ucapan la adri itu bisa menjatuhkan kedudukannya, ini sebenarnya talbis apa? Iblis. Jadi harus hati-hati. Jangan ragu-ragu untuk mengucapkan la adri, Allahu a'lam, ketika memang tidak tahu. Ya. Bafihi rifa'ah, bahkan justru kata-kata la adri, Allahu a'lam, itu sebenarnya kata-kata yang bisa mengangkat seseorang kepada ketinggian. Wassalamatan lidinihi minal ismi, bahkan membawa kepada keselamatan dalam agamanya. Ya. Hati-hati dari talbis iblis yang satu ini. Wa fihi fadlul ilmi wa ta'limun nas qisasal Qur'an. Kemudian faedah berikutnya, di dalam hadis ini ada keutamaan ilmu dan mengajarkan kepada manusia kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Soal Tuba, soal Dzulqarnain itu sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian faedah yang terakhir, wa fihi al-hadaru minal akhbari al-makdzubati wal aqwal al mabniyati ala ghairi ilmin fi kutubit tafsir. Anjuran untuk waspada dari berita-berita yang mengandung kedustaan dan perkataan-perkataan yang dibangun tidak di atas ilmu, terutama dalam kitab-kitab tafsir. Terutama dalam kitab-kitab tafsir, banyak sekali cerita-cerita, ya, kisah-kisah yang sama sekali tidak ada sandarannya. Nah, itulah beberapa faedah dari hadis ke-22 ini. Selanjutnya hadis ke-23, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'dhi ahli al-kitab. Disebutkan suatu ketika sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah kitab yang ia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Faqara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membacanya. Faghadha, setelah membacanya beliau marah. Faqala, lalu kata beliau, amutahawikuna fiha yabnal khattab, apakah kamu ini termasuk golongan orang-orang yang bingung, hei ibnal khattab? Wa nafsi biyadih laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku sudah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang putih bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bihi. Tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu kepada mereka ahli kitab, lalu mereka akan memberitahukan kepada kamu tentang hal yang mengandung kebenaran, fatukadzibu bihi, namun kalian mendustakannya. Atau tidaklah kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu, lalu mereka mengabarkan dengan hal yang batil kepada kalian, fatusaddiqu bihi, namun justru kalian membenarkannya. Kenapa begitu? Karena ahli kitab enggak bisa dipegang kata-katanya. Kadang-kadang mereka menyampaikan sesuatu yang benar sebenarnya, tapi kita mendustakannya. Atau sebaliknya, mereka menyampaikan sesuatu yang batil dan justru kita malah membenarkannya. Sekali lagi, karena ahli kitab itu tidak bisa dipegang kata-katanya, ya, mereka bukan orang-orang yang jujur. Wallahi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna Musa hayyan kana hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya Musa saat ini masih hidup, tentu enggak ada kelonggaran baginya kecuali dia harus mengikuti aku. Ya, Musa alaihi salam, nabi yang diutus ke tengah-tengah ahli kitab Yahudi. Ya. Ternyata kitab yang dibawa oleh Umar ibn al-Khattab itu salinan dari kitab Taurat. Ya, dibawa oleh Umar ibn al-Khattab kitab Taurat ke hadapan Nabi. Nabi baca, Nabi kemudian apa? Marah. Ya. Faedah yang terkandung di dalam hadis ini, yang pertama, al-hadharu minan nawari fi kutubid dalal wal kutub allati fiha dalalun. Pertama, harus waspada dari melihat kitab-kitab sesat dan kitab-kitab yang mengandung di dalamnya kesesatan. Kitab-kitab sesat itu berarti dari awal sampai akhir, dari halaman pertama sampai halaman terakhir isinya menyesatkan semua, itu namanya kitab sesat. Kalau kitab yang di dalamnya ada kesesatan, kitab itu ada mungkin nukilan ayat, ada nukilan apa? Hadis, tapi 80%-nya atau 70%-nya hal-hal yang menyesatkan. Nah, faedah yang bisa kita simpulkan sekali lagi dari hadis di atas tadi adalah harus waspada dari melihat kitab-kitab sesat atau kitab-kitab yang mengandung kesesatan di dalamnya. Hati-hati. Ya. Jangan sekali-kali coba-coba membaca kitab-kitab yang seperti itu. Karena kitab-kitab yang seperti itu sangat berbahaya. Kitab-kitab itu kan tergantung bagaimana dan siapa yang menjadi penulisnya. Sebab penulis itu akan menuangkan ideologinya lewat tulisan-tulisannya. Akan menuangkan keyakinannya, pemikirannya lewat tulisan-tulisannya. Kalau penulisnya seorang yang dikenal memiliki pemikiran akidah yang menyimpang, maka secara otomatis karya-karyanya, tulisan-tulisannya juga membahayakan. Nah, jadi harus waspada, hati-hati. Para ulama salaf itu sangat perhatian sekali menyangkut hal ini. Sebagaimana perhatiannya Nabi saat Umar membawa salinan kitab Taurat. Padahal kitab yang dibawa oleh Umar itu kitab Taurat. Ketika Nabi tahu, Nabi marah. Ya. Kalau sikap beliau terhadap kitab Taurat aja seperti itu, apalagi terhadap kitab-kitab lain yang jelas-jelas bertolak belakang dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Ya. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, qala Al-Maradi, qultu li Ahmad, ista'artu kitaban fihi asya' radi'atan. Tara an ukhriqahu aw ukhriqahu. Marudi, Imam Al-Marudi pernah bertanya kepada Imam Ahmad. Kata Imam Al-Marudi, saya pernah meminjam satu kitab, ternyata di dalamnya banyak sekali hal yang buruk, hal yang jelek. Bagaimana pendapatmu? Apakah boleh aku rusak kitab ini atau aku bakar kitab ini? Uhriqahu dan uhriqahu. Dua kata ini sama-sama berasal dari kata khariqa. Yang satunya pakai kha, yang satunya pakai ha. Khariqa dan hariqa. Cuma beda huruf saja. Yang satu kha, yang satu ha. Tapi arti berbeda. Ya, kalau pakai kha, uhriqahu, itu artinya merusaknya, merobeknya. Kalau pakai hak, itu artinya membakarnya. Ya. Nah, Imam Al-Marudi meminta pendapat kepada Imam Ahmad soal kitab yang di dalamnya banyak kejelekan, banyak keburukan. Apa pendapat Anda? Disobek saja atau dibakar saja? Begitu. Kalau jawaban Imam Ahmad, na'am, iya. Artinya Imam Ahmad setuju kalau kitab tersebut disobek-sobek, dirusak, atau dibakar. Setuju. Waqad ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadi Umar kitaban iktatabahu minat Taurat wa a'jabahu muwafaqatahu lil Qur'an. kata Imam Ahmad, karena dulu Nabi SAW pernah melihat di tangan Umar itu ada sebuah kitab yang merupakan salinan dari kitab apa? Taurat. Dan ini sempat membuat Umar kagum. Kenapa? Karena sangat sesuai sekali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Fatama'ara wajhun Nabi SAW. Saat Nabi tahu, maka wajah beliau itu langsung berubah, menandakan murka, marah. Ya. Di dalam hadis tadi sampai beliau katakan apa? Amutahawikuna anta yabnal Khattab. Apakah kamu ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bingung wahai Ibnu Khattab? Hatta dhahaba bihi Umar ila tanur fa'alqah. Hingga kemudian Umar membawa kitab tersebut ya ke tungku api, lalu beliau melemparkannya. Ada tungku api, dilemparkanlah kitab itu ke dalam tungku api tersebut. Nah. Fakaifa la ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sunifa ba'dahu minal kutub allati yu'arid biha ma fil Qur'ani was sunnah, wallahu musta'an. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, bagaimana pula seandainya Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada kitab-kitab yang ditulis setelahnya yang ternyata berlawanan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Kitab Taurat saja yang begitu mirip gitu ya, secara isi sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, beliau marah ketika kitab tersebut dibaca, apalagi kitab-kitab yang lain yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah. Dan Imam Ibnu Qayyim itu juga termasuk imam yang berpendapat buku-buku sesat itu sebaiknya dibakar. Sebaiknya dibakar. Tsumma qala Ibnu Qayyim ba'da an saqa nuqulan an dhammi kutubidh dhalal. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan setelah menyebutkan nukilan-nukilan para ulama soal kitab-kitab yang menyesatkan, kata Imam Ibnu Qayyim wal maqsudu, maksud utamanya adalah anna hadhil kutub al mustamalah ala al kadhibi wal bid'ati yajibu itlafuha wa i'damuha. Kitab-kitab yang di dalamnya mengandung banyak kedustaan dan kebid'ahan itu wajib untuk dimusnahkan dan dihilangkan. Dimusnahkan dan dihilangkan. Wahia awal dzalika min itslafi alatil lahwi wal ma'azif wa itslafi aniyatil khamri. Bahkan menghilangkannya dan memusnahkannya itu lebih utama dibandingkan dengan memusnahkan alat-alat musik dan botol-botol miras. Alat-alat musik dari mulai gitar, drum, piano dan lain sebagainya itu memang harus dimusnahkan. Ya, botol-botol miras harus dimusnahkan. Tetapi ada yang lebih utama untuk dimusnahkan. Apa itu? Kitab-kitab yang menyesatkan. Ya. Fa inna dararaha a'zam min darari hadhihi. Sebab bahaya yang ditimbulkan oleh kitab-kitab yang menyesatkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya alat-alat musik dan botol-botol apa? Miras. Ya. Nah. Kalau kemudian si penulis mengatakan, qad sa'altu al-imama Ibn Baz rahimahullahu taala amman wajada kutuban bid'iyatan wa syirkiyatan wa ya'rif annaha mamluka. Fa hal lahu an yuhriqaha? Saya pernah bertanya kepada Al-Imam Ibn Baz rahimahullah tentang orang yang menemukan satu kitab di dalamnya mengandung banyak kebidahan dan kesyirikan, dan dia tahu kalau kitab tersebut ada pemiliknya, apakah boleh untuk dia membakarnya atau tidak. ada orang nemu satu kitab, begitu dibuka dilihat ternyata banyak sekali kebid'ahan dan kesyirikan di dalamnya. Tapi di situ ada namanya pemilik Fulan bin Fulan. Boleh enggak kalau langsung dibakar? Fa'ajaba athabahullahu ta'ala, beliau Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, menjawab, idza kana lahu sultatun falahu dzalik. Kalau seandainya dia punya wewenang, punya kuasa, mampu untuk itu, yang enggak jadi masalah. Artinya, kalaupun sepemiliknya nanti tahu, tidak bisa marah sama dia, ya enggak apa-apa. Misalnya kita pimpinan perusahaan, anak buah kita ada yang bawa kitab menyesatkan, kita temukan di atas mejanya, lihat, wah bahaya, kita bakar. Apa kan pemiliknya siapa? Pemiliknya datang menanyakan kitabnya, kemudian kita bilang kitabmu sudah saya bakar, dia gak marah karena dia anak buah kita, gak masalah. Jadi bagi siapa yang punya kuasa untuk itu, gak masalah. Dan kesempatan kalau kita jadi pimpinan itu, ya, untuk bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan baik. Wa illam yakun lahu sultatun falyafa biha ila man lahu sultah. Kalau seandainya dia gak punya kuasa untuk itu, maka ya serahkan saja kepada yang punya kuasa. Ya, serahkan saja kepada yang punya kuasa, yang memungkinkan bisa menghilangkan atau melenyapkan kitab tersebut. Intinya kitab-kitab itu tidak layak beredar. Selama kitab-kitab yang menyesatkan itu terus beredar, maka selama itu pula banyak orang-orang yang ada di atas penyimpangan, kesesatan, ya, dan gak akan pernah hilang yang namanya ideologi menyesatkan, karena bersumber dari kitab-kitab itu. Nah, makanya salah satu upaya sebenarnya memerangi terorisme, misalnya memerangi pemahaman-pemahaman yang menyesatkan yang beredar sekarang itu, adalah dengan cara memutus atau menghilangkan apa, kitab-kitab yang jadi rujukannya, ya, yang jadi pegangannya. Itu upayanya. Kalau cuma ditangkepi para pelakunya, itu gak akan pernah bisa selesai dan habis. Karena ideologi gak akan pernah mati, walaupun pelakunya mati. Jadi yang lebih pas itu adalah mengumpulkan, ya, memberantas kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya. Nah, percuma kalau pelakunya ditangkap, tapi tulisan-tulisan, kitab-kitab yang isinya provokatif, ya, memuat pemahaman-pemahaman yang membahayakan masih beredar. Nah, para ulama salaf sudah berbicara soal bahayanya kitab-kitab yang menyesatkan. Nah, karena sangat besar mudharatnya. Qala wa mimma yadkhulu fil hadari min kutubi dhalal al-hadaru minan nazar fil qanawat allati turidu syubuhat bi khassatin wa kadha syahawat wal mubadarah ila takhallusi minha. Kemudian yang juga termasuk hal yang patut diwaspadai seperti kitab-kitab yang menyesatkan adalah melihat website atau situs-situs yang di website atau situs-situs tersebut dipaparkan syubhat-syubhat secara khusus, pemikiran-pemikiran yang membahayakan secara khusus. Demikian juga situs-situs dan website-website yang penuh dengan syahwat, ya. Wa mubadarah ila takhallus minha, dan harus bersegera melepaskan diri darinya. Wa kadza taqul istima ila al-idha'at al-mashbuhah. Demikian juga hendaknya meninggalkan dari mendengar siaran-siaran yang membahayakan, audio-audio yang menyesatkan. Fa athara dhalika al-qanawat wal idha'at kal kutub, sebab efek negatif dari website-website yang seperti itu dan juga audio-audio yang disebutkan tadi itu persis sama seperti efek negatif dari kitab-kitab yang menyesatkan. Ya. Kalau kitab berarti yang dibaca, ya kan? Website juga dibaca, audio berarti yang didengar. Nah, bahayanya sama. In lam yakun asyad bal hiya asyad, bahkan bisa jadi dikatakan kalau ini website kemudian audio-audio yang menyesatkan itu lebih berat, lebih dahsyat bahayanya. Nah, qala wa bi kulli hal fatilka tsalatsa al-kutub al-qanawat al-idha'at al-mashbuhah min a'zami abwabisyarr. Yang pasti tiga hal ini, ya, kitab-kitab yang menyesatkan, website atau situs-situs yang penuh dengan syubhat, kemudian audio-audio yang membahayakan, ini merupakan pintu terbesar masuknya berbagai macam kejelekan dan keburukan. Tusyakkiku fil akidah, bisa membuat keraguan-raguan dalam akidah. Wa tahdimul fadilah, bisa menghancurkan kebaikan. Wa tubni ar-radilah, dan menanamkan kejelekan. Tuwali al-khara, bisa membuat begitu cinta seseorang kepada kemegahan. Wa majanal ghina, bisa juga membuat seseorang menggilai nyanyian. Wa tu'adi al-hashamah, dan memusuhi kesopanan. Wal haya, dan sifat malu. Jadi banyak sekali mudarat, kejelekan yang terkandung di dalamnya. Nah, qala fa'ala man buliya biha an yusari'a ila al-iqla' minha, bagi siapa saja yang telah terfitnah dengan semua itu, hendaknya segera melepaskannya. Ya, segera melepaskannya. Kalau kita di rumah ada buku kitab yang tidak layak dibaca, ya, segera dibersihkan, dihilangkan dari rumah. Kalau misalnya kita pernah menyimpan website situs yang banyak syubhat, banyak ini, tinggalkan. Ya. Demikian juga audio-audio yang enggak bermanfaat, yang bisa membahayakan akidah, keyakinan, akhlak, ini juga perlu dibuang. Jangan disimpan demi keselamatan agama kita. Ya. Segera lepaskan diri darinya. Wallah ta'ala latifun bi'ibadihi, sebab Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah katakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada, sungguhnya aku benar-benar ghaffarun, mengampuni atau akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang bertaubat dan beriman, beramal saleh, kemudian mendapatkan petunjuk. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, faidah lainnya adalah al-istighna'u bil-Qur'ani wa sunnah anil kutubis sabiqah, mencukupkan diri dengan Qur'an dan sunnah dari kitab-kitab terdahulu. Jadi gak perlu kita cari tahu kitab Injil seperti apa, isinya bagaimana. Gak perlu kita cari tahu seperti apa kitab Taurat, kitab Zabur, suhuf Musa kayak apa, suhuf Ibrahim kayak apa. Gak ada faedahnya. Ya, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, karena gak ada faedahnya sama sekali. Ya, bahkan itu termasuk perkara yang dilarang, Quran dan sunnah sudah sangat mencukupi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ada di situ. Ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah. Wafihi azimu fitnati syubhat. Di dalam hadis ini juga ada keterangan soal begitu besarnya fitnah syubhat. Lihat bagaimana Umar ibn Khattab saat membaca beberapa lembar dari salinan kitab Taurat. Itu sempat membuat beliau kagum. Betapa banyak sekali yang sesuai dengan Al-Quran. Ya. Nah. Bukan berarti apa yang ada dalam kitab Taurat itu batil. Ya. Enggak. Tapi sudah lewat masanya. Kitab itu sudah lewat masanya. Sudah ada kitab Al-Quran yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Terhadap kitab Taurat saja yang seperti itu keadaannya, kita gak boleh menelaahnya, kita gak boleh membacanya. Padahal gak bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Apalagi kitab-kitab yang jelas-jelas jauh dari kata dalil Quran dan sunnah, bahkan cenderung bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudah dalam hal ini. Enggak semua kitab-kitab yang isinya soal agama itu benar layak dibaca, enggak. Kita harus lebih selektif. Berapa banyak orang yang tersesat karena membaca satu kitab, ya kan? Berapa banyak orang yang pemahamannya menyimpang gara-gara menelaah satu kitab, satu tulisan. Ini perkara yang serius. Makanya Nabi SAW enggak biarkan Umar, walaupun yang dibaca Umar itu kitab apa? Taurat. Kan mestinya Nabi, ah biarkan saja orang yang dibaca Umar kitabnya benar kok, Taurat, ya kan? Tapi enggak begitu. Sampai Nabi tegaskan lagi, seandainya Musa saat ini hidup, enggak ada kelonggaran bagi Musa kecuali harus mengikuti aku. Ya. Kata para salaf, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan subhat itu menyambar-nyambar hati yang lemah tersebut. Kalau kita baca sebuah tulisan, apalagi dengan keilmuan kita yang minim, bisa saja kita terpengaruh, ya kan? Oh, bener ini, ada dalilnya Quran, ada dalilnya hadis, bahkan dikutip juga perkataan-perkataan para imam. Imam, para salaf, hati ini benar nih artikel, enggak salah. Padahal ada syubhat yang disisipkan di tulisan atau artikel tersebut. Qala fihi kamalus syariah wa tamamuha. Di hadis ini juga ada faidah soal kesempurnaan syariat ini. Kesempurnaan syariat ini buktinya tidak butuh lagi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, karena Al-Quran sudah menjawab semuanya. Ya, Al-Quran sudah sempurna, jadi syariat ini begitu sempurna. Kemudian berikutnya, muwafaqatus sunnah lil Quran fi mas'alati tafadulil anbiya. Faedah berikutnya, ada kesesuaian sunnah dengan Al-Quran soal berbeda-bedanya keutamaan para nabi. Berbeda-bedanya keutamaan para nabi. Kalau di Al-Quran disebutkan tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin, itulah para rasul yang sebagiannya kami lebihkan atas sebagian yang lainnya. Nah, di dalam hadis sunnah juga begitu. Makanya Nabi berani mengatakan, andai Musa hidup sekarang ini, dia dituntut untuk mengikuti aku. Nah, dan Nabi adalah afdalul anbiya, termasuk Nabi yang paling afdol dari seluruh Nabi-Nabi lainnya. Nah, maka faedah lainnya di sini ada keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dan juga ada keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wasalam karena diturunkan kepadanya kitab apa? Taurat. Nah, kemudian yang terakhir faedah dari hadis ini umumu risalatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa anna syari'atahu nasikhatun lima qablaha. Ada faedah soal keumuman risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak terbatas, ya. Enggak terbatas. Semuanya wajib mengikuti risalah beliau. Nah, dan bahwa syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Nah. Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa faedah yang ada di hadis ke-23. Selanjutnya nanti di pertemuan mendatang kita akan baca hadis yang ke-24. Hadis ke-24 dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, soal tukang cerita di mana Rasul katakan la yaqussu 'alan nas illa amirun aw ma'mur aw mura'in. Jangan ada yang membaca kisah, ya, kisah di hadapan manusia kecuali seorang pemimpin atau yang diberi izin oleh pemimpin. Nah, hadis ini itu nanti mengetengahkan soal al-qisas, tukang cerita, ya, orang yang senang menyampaikan kisah-kisah dan sekaligus juga menyinggung soal wa'adz. Wa'adz itu para penyampai nasihat. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.